Bismillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sudah kita masuki bab tentang al-mahabbah. Bab tentang rasa cinta. Beliau rahimahullah penulis menyebutkan bab ini di dalam kitab tauhid karena berkaitan dengan tauhid. Di antara macam-macam mahabbah ada yang merupakan ibadah. Ibadah hati yang wajib ditujukan kepada Allah semata. Dan jika ditujukan kepada selain Allah maka menjadi syirik. Syirik akbar. Sebagaimana yang telah kita pelajari, mahabbah terbagi menjadi dua yaitu mahabbah muta'alliqah billah, rasa cinta yang berkaitan dengan Allah, dan yang kedua adalah mahabbah muta'alliqah bi ghairillah, rasa cinta yang berkaitan dengan selain Allah. Adapun mahabbah yang berkaitan dengan Allah maka terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mahabbah lillah ya, atau mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengandung unsur ibadah. Kemudian yang kedua adalah mahabbah fillah, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yakni mencintai makhluk karena Allah mencintai makhluk tersebut. Kita mencintai seseorang atau mencintai suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang itu atau perbuatan itu. Ini mahabbah fillah. Yang ketiga adalah mahabbah ma'allah, rasa cinta ya kepada selain Allah ya, bersamaan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesyirikan. Ya, syirik akbar yang terjadi pada orang-orang musyrik. Adapun mahabbah muta'alliqah bi ghairillah, mahabbah muta'alliqah bil khalq, rasa cinta yang berkaitan dengan makhluk, sesama makhluk, maka ini pada asalnya boleh-boleh saja selama masih dalam ya, bentuk tabiat manusiawi. Nah, tabiat kita sebagai manusia, cinta kepada keluarga, kepada teman, ya, cinta kepada hal-hal yang itu sifatnya manusiawi, dan itu hukumnya boleh selama tidak menyebabkan kita terjatuh dalam keharaman atau menyebabkan kita meninggalkan kewajiban. Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan di awal bab ini sebuah ayat dari surat Al-Baqarah yaitu firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunhum kahubbillah. Al-ayah sampai akhir ayat yakni kelengkapannya, wal ladzina amanu wa ashaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul 'adab. Wa minan nas, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah atau selain Allah. Ya. Menjadikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka lebih besar rasa cintanya kepada Allah. Sampai akhir ayat. Nah, disebutkan di sini wa minan nas, dan di antara manusia. Min di sini fungsinya untuk menunjukkan ba'd, sebagian ya. Wa minan nas yani ba'dun nas. Ya, sebagian manusia. Yaitu mereka orang-orang musyrik. Man yattakhidhu min dunillah. Mereka orang-orang musyrik yattakhid, menjadikan, mengadakan adanya anda dan. Andad itu jamak, bentuk jamak dari niddun. Dan nid itu artinya masil, nazir. Masil, nazir. Yani padanan, tandingan, ya, yang disepadankan dan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk jamaknya adalah andadan. Ini menjadikan dan meyakini, ya, ada selain Allah yang menandingi Allah, sepadan, sebanding, dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sembahan-sembahan mereka selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut selain Allah sebagaimana cinta kepada Allah. Sebagaimana cintanya siapa? Sebagaimana cintanya mereka kepada Allah atau sebagaimana cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah? Jawabannya ini dua penafsiran. Tafsir yang pertama, orang-orang musyrik mencintai sembahan-sembahan mereka selain Allah itu sebagaimana kecintaan mereka sendiri kepada Allah. Jadi mereka juga cinta kepada Allah, cinta kepada Sang Pencipta. Ya. Hanya saja mereka juga cinta kepada selain Allah. Ya. Cinta kepada sembahan-sembahan, entah itu dari kalangan para malaikat, para nabi yang mereka sembah, mereka puja, mereka ibadahi. Ya, dari kalangan orang-orang salih atau dari kalangan atau dari bentuk, ya, patung-patung berhala, bebatuan, pepohonan atau jin. Ya. Mereka mencintai itu semua sebagaimana cinta mereka sendiri kepada Allah. Jadi cinta mereka, ya, terbagi untuk Allah dan untuk selain Allah. Dan cinta mereka kepada selain Allah tahubbillah, sama kuatnya, sama besarnya dengan kecintaan mereka kepada Allah. Nah, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah orang-orang musyrik itu mencintai sembahan-sembahan mereka selain Allah sebagaimana cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Al-mu'minin, ya, al-muwahidin, orang-orang yang beriman dan bertauhid cinta kepada Allah. Dan cintanya orang-orang musyrik itu kepada sembahan-sembahan mereka itu seperti orang-orang yang beriman cinta kepada Allah. Ini dua penafsiran. Nah, penafsiran yang kedua ini, ya, walaupun mungkin-mungkin saja, akan tetapi ketika melihat, ya, apa konteks ayat ini, maka yang lebih nampak adalah tafsir yang pertama, yaitu yuhibbunahum kahubbillah, orang-orang musyrik cinta kepada sembahan-sembahan itu sebagaimana cinta mereka sendiri kepada Allah. Nam. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih besar cinta mereka kepada Allah dibandingkan dengan kecintaan siapa? Kecintaan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik itu cinta kepada Allah. Dan cintanya orang yang beriman kepada Allah itu lebih besar daripada cintanya orang-orang musyrik kepada Allah. Ya, kenapa? Karena cintanya mereka itu, cintanya orang-orang musyrik itu sudah terbagi kepada Allah dan kepada selain Allah. Ya. Nah, sesuatu kalau sudah terbagi maka akan semakin sedikit dan akan melemah. Berbeda dengan, ya, kalau tidak terbagi. Nah, demikian juga orang-orang yang beriman, cinta mereka kepada Allah lebih besar daripada cintanya orang-orang musyrik itu kepada sembahan-sembahan mereka. Ya. Nah, semestinya seperti itu. Semestinya kita sebagai seorang mukmin, ya, memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melebihi cintanya orang-orang musyrik kepada sembahan-sembahan mereka dan juga cintanya orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ungkapan walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah, menunjukkan bahwa sebagian orang yang dimaksud di awal ayat adalah beriman atau tidak. Tidak. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sebagian orang yang menjadikan adanya tandingan-tandingan bersama Allah yang mereka cintai sebagaimana cintanya kepada Allah, ya, mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya, karena setelahnya Allah mengatakan alladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman. Nah, kalau bukan orang-orang beriman, berarti mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang musyrik. Nah. Ya, dengan syirik akan keluar dari millatul Islam, agama Islam. Maka dari situlah disimpulkan bahwa ya, mahabbatul insan li ghairillah, cintanya seseorang, kecintaan seseorang kepada selain Allah, sebagaimana cintanya kepada Allah, merupakan syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari iman dan dari Islam. Ya, jadi menyamakan, ya, menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam hal mahabbah, dalam hal rasa cinta. Maka ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan dari al-iman dan Islam. 6. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa rasa cinta yang seperti ini, ya, rasa cinta kepada selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah, ya, ini mawjudah, ya, didapati, ya, dia sebagian ahli ibadah, dia sebagian para ahli ibadah yang mengagungkan para wali, memuja para wali dan memuja kubur. Ya, mereka cinta kepada para wali dan kepada kubur-kubur tersebut sebagaimana cintanya mereka kepada Allah, atau bahkan lebih besar lagi. Ya, atau bahkan lebih besar lagi. Ya. Nah, keterkaitan ayat ini dengan bab-babnya seputar mahabbah, rasa cinta, ya, ini sangat jelas bahwa apa? Seperti tadi. Nah, mencintai selain Allah sebagaimana cinta kepada Allah merupakan syirik akbar. Jangan sampai menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal mahabbah. Syekh Shalal Fauzan rahimahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini. Yang pertama adalah seperti tadi, barang siapa mengadakan, menjadikan adanya sekutu, tandingan, ya, yang dia cintai, ya, sebagaimana dia mencintai Allah, maka dia, orang ini, musyrik, dengan syirik besar, mengeluarkannya dari Islam. Na'udzubillah. Kemudian faedah yang kedua, nah, bahwa di antara kaum musyrikin pun ada yang cinta kepada Allah dengan cinta yang sangat besar. Ya, tetapi itu tidak bermanfaat bagi mereka, tidak sampai menjadikan mereka termasuk golongan kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Ya, di antara kaum musyrikin yang Allah hukumi kafir di dalam Al-Quran, ya, di antara mereka itu juga ada yang cinta kepada Allah. Jangan dikira orang-orang musyrik itu tidak cinta kepada Allah. Di antara mereka ada yang cinta kepada Allah dengan rasa cinta yang besar. Akan tetapi cinta mereka kepada Allah tidak bermanfaat, sebabkan cinta mereka telah terbagi. Mereka menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal mahabbah. Ya. Mereka terjatuh dalam kesyirikan, syirik akbar. Ya. Yang itu sifatnya batin, yaitu mahabbatul qalb, rasa cinta di dalam qalbu. Nah, kemudian al-muallif Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ayat yang berikutnya, wa qawlihi ta'ala, ya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya, ila qawlihi, sampai pada firman Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli al-ayah. Ya. Ayat ini secara lengkapnya adalah qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun yaqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Nah, At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, wa amwal iqtaraftumuha, dan harta benda yang kalian usahakan, yang kalian peroleh, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan, perdagangan yang kalian khawatirkan tidak laku. Yang kalian khawatir tidak laku, tidak laris. Wa masakinu tardawunaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai itu. Jika itu semua ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan daripada berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan urusannya. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. Nah, ini ayat yang kedua disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam masalah mahabbah, di dalam bab al-mahabbah, rasa cinta. Ya, tujuannya agar apa? Agar ya kita membenahi rasa cinta kita, sehingga cinta kita memperkuat tauhid kita, dan tidak sebaliknya rasa cinta kita keliru, ya sehingga memperlemah atau mengurangi kesempurnaan tauhid, apalagi na'udzubillah sampai menghilangkan tauhid, mencabut tauhid dari akarnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi ancaman kepada orang yang keliru dalam menempatkan dan memosisikan rasa cinta. Sampai lebih mengedepankan cintanya kepada perkara-perkara ini dibandingkan cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan cintanya kepada jihad fi sabilillah. Yang pertama apa? Perkara pertama yaitu apa hukum jika bapak-bapak kalian lebih kalian cintai, anak-anak kalian yang berikutnya, atau saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, wa asyiratukum, ini kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda kalian yang kalian dapatkan atau kalian usahakan, punya harta benda banyak sehingga lebih dicintai, atau perdagangan, usaha jual beli kalian itu yang kalian khawatirkan tentunya tidak laris. Usaha jual beli, perniagaan yang tentunya kalian khawatir tidak laris, tidak laku, lebih kalian cintai. Atau wa masakin tardawna, tempat tinggal yang nyaman, yang lapang, yang indah. Tempat-tempat tinggal yang kalian sukai itu, dan perkara-perkara tadi, jika lebih kalian cintai daripada cinta kalian kepada Allah dan daripada cinta kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta jihad fi sabilillah, maka ancamannya apa? Fatarabbasu, tunggulah. Yani intadhiru iqaballah, tunggulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah haram. Perbuatan tersebut adalah haram dan termasuk dosa besar. Sampai ada ancamannya fatarabbasu, yakni tunggulah, ini kan tahdid, ancaman. Tunggulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah mendatangkan urusannya. Mendatangkan urusannya apa? Yakni sampai Allah mendatangkan hukuman, Allah membinasakan orang-orang yang seperti itu, yang lebih mengedepankan cintanya kepada perkara-perkara ini. Naam. Nah, walaupun sebenarnya seperti yang kita tahu, ya, kecintaan manusia, cintaan seseorang kepada perkara-perkara ini pada asalnya muta'alliqah bil khalq bi ghairillah, berkaitan dengan makhluk. Ya, enggak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya boleh-boleh saja selama masih dalam batasan tabiat manusiawi. Cinta orang tua, cinta anak, saudara, keluarga, pasangan, harta benda, tempat tinggal, perniagaan, manusiawi. Tetapi ketika kecintaan kepada perkara-perkara itu, ya, sampai menjerumuskannya ke dalam dosa, ya, sehingga lebih dia kedepankan daripada perintah Allah dan Rasulnya, ya, sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi perkara yang haram dan, ya, mendatangkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa hukuman uqubah. Naudzubillah. Naam. Naam. Sehingga kalau ada orang yang menyanyiakan perintah Allah, ya, menyanyiakan perintah Allah, ya, sebabnya karena ayahnya, atau sebabnya karena anaknya, mungkin ayahnya memerintahkan hal yang lain berbeda dengan perintah Allah, atau anaknya memiliki permintaan-permintaan yang itu bertentangan dengan perintah Allah, atau saudaranya, atau istrinya, keluarganya, dan seterusnya. Kalau sampai dia menyanyiakan perintah Allah dengan sebab itu, berarti dia lebih mencintai itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterkaitan ayat ini dengan babnya seputar mahabbah. Di dalam ayat ini diterangkan wajibnya memprioritaskan, mengedepankan rasa cinta kepada Allah, ya. Nah, dibandingkan dengan kecintaan kepada selain Allah. Naam. Harus lebih diprioritaskan. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini atau dari ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, yang pertama kewajiban, ya, mencintai Allah taala dan mencintai apa yang Allah cintai. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita cintai karena dia adalah sosok yang Allah cintai. Demikian juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan. Allah mencintai itu, maka kita juga mencintai perbuatan-perbuatan itu. Kemudian faedah yang kedua, kewajiban mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena disebutkan tadi ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih jika itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, berarti wajib cinta kepada Allah dan wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, ya, ancaman, ya, bagi orang yang lebih mencintai perkara-perkara ini dan semisalnya, ya, dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman. Nah, dan ini hukumnya besar-besar. Kenapa? Karena tadi yang pertama ada ancaman, ya, fatarabbasu. Tunggulah, ini tunggulah hukuman dari Allah. Demikian juga di akhir ayat Allah berfirman wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Apa kaitannya? Ya, apa kaitan Allah menyebutkan di akhir ayat ini al-fasiqin dengan orang-orang yang lebih mencintai perkara-perkara ini daripada Allah dan Rasulnya? Jawabannya ini adalah vonis dari Allah. Allah memvonis dan menghukumi siapa saja yang lebih mengedepankan, ya, perkara-perkara ini dalam hal cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah al-fasiqin. Ya, dia adalah orang, termasuk orang-orang yang fasik, jadi dosa besar. Dan ditambah lagi ancamannya adalah dia akan terjauhkan dari hidayah. Karena Allah mengatakan wallahu la yahdil qauman fasiqin, Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya, na'udzubillah. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan hadis an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, orang tuanya, wa nasi ajma'in, dan daripada manusia seluruhnya. Akhrajahu, diriwayatkan oleh keduanya, yakni oleh Al-Imam Al-Bukhari Wal-Imam Muslim rahimahumullah. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini menerangkan la yu'min, tidak beriman. Ini pernah kita pelajari, penafian atau peniadaan semacam ini, tidak beriman atau tidak ada sholat dan semisalnya, maksudnya apa? Ini ada tiga tingkatan ya. Yang pertama adalah tidak ada iman yang mewujud. Ya, tidak ada wujud iman, tidak ada keberadaan iman. Jadi tidak ada keberadaan wujud. Ya, nafi al-wujud. Kemudian tingkatan yang kedua adalah nafyu sihah, tidak sah. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah nafyul kamal, tidak sempurna. Nah, ini kita bawa kemana? Harus memilih nafyul wujud, peniadaan wujud, atau nafyul sihah, peniadaan keabsahan, tidak sah, atau nafyul kamal, peniadaan kesempurnaan, yakni tidak sempurna. Nah, diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di sini, yakni al-iman al-kamil. Peniadaan di sini adalah nafyul kamal. Jadi orang ini masih sempurna atau masih beriman, hanya saja tidak sempurna imannya. Nafyul kamal. Jadi yang ditiadakan adalah kesempurnaan iman orang yang seperti ini. Sampai kapan imannya menjadi sempurna? Hatta aku, sampai aku menjadi orang yang ahab ilaih, lebih dia cintai. Daripada siapa? Daripada anaknya sendiri, daripada orang tuanya sendiri, dan daripada seluruh manusia. Jadi Nabi SAW menjadi orang yang paling dia prioritaskan dalam hal al-hub, al-mahabbah, rasa cinta. Nah, tentu cinta Nabi, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar pengakuan ya. Ya, cinta Rasul atau majelis cinta Rasul, cinta Nabi dan seterusnya. Ya, tetapi kalau kenyataannya banyak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disia-siakan. Banyak hal-hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam justru dilanggar dan dikerjakan. Percuma. Ya. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekedar slogan, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar klaim dan pengakuan, tapi butuh pembuktian. Buktinya mana? Kalau memang benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, seperti kata penyair bagaimana? Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencintai itu, liman yuhibbu, kepada siapa dia cintai, muti'u, dia taat. Jadi dia akan menaati, mematuhi, akan menuruti orang yang dia cintai. Ini orang yang cinta dengan sungguh-sungguhnya akan nurut, taat, patuh kepada orang yang dia cintai. Paham? Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab juga cukup jelas. Nah, hadis ini menunjukkan wajibnya memprioritaskan, mengedepankan cinta kepada Rasulullah SAW ya, dibandingkan dengan kecintaan kepada seluruh makhluk, ya, pada seluruh manusia, termasuk anaknya sendiri dan orang tuanya sendiri. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diantara kesempurnaan iman dan kesempurnaan tauhid jika diprioritaskan. Jika cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diprioritaskan, maka itu akan semakin menyempurnakan iman dan tauhid. Nah, kemudian beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama seperti tadi, wujubu mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimiha. Kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memprioritaskannya. Ya, memprioritaskannya di atas kecintaan kepada seluruh makhluk. Ini faedah yang pertama, jelas. Nah, kemudian faedah yang kedua, nah, ini berkaitan dengan pengertian iman, ya. Karena ada selang pendapat, ya, di antara ahlus sunnah wal jamaah, ya, dengan selain ahlus sunnah wal jamaah seperti murjiah. Disebutkan annal a'mal minal iman, ya. Amal perbuatan ini minal iman, bagian dari iman. Amal perbuatan itu bagian dari iman. Ya, kenapa seperti itu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini tidak beriman. Jadi dengan sempurna seseorang dari kalian sampai dia melakukan suatu perbuatan ini. Perbuatan apa ini? Perbuatan zahir atau perbuatan batin? Jawabannya perbuatan batin, yaitu amarul qalbi, perbuatan qalbu yang berupa mahabbah. Nah, mahabbah ini tergolong amal al qalb. Ya, perbuatan qalbu. Ya. Berarti iman itu tidak hanya meyakini, ya. Iman itu tidak sekedar meyakini iman kepada Allah, ya, iman kepada para malaikatnya, para rasulnya, kitab sucinya dan seterusnya, bukan sekedar meyakini. Ya, iman itu juga berbuat dan bergerak. Termasuk pergerakan hati, hati bergerak untuk mencintai. Nah, di antara bentuk amal qalb yang lain, amalan qalbu yang lain adalah tawakal kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, ya, dan lain sebagainya. Nah, di antaranya adalah ini mahabbah. Mahabbah, mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini termasuk ibadah, ibadah batin. Nah, amalan batin. Berarti amalan itu bagian dari iman dan iman bukan sekedar keyakinan. Iman bukan sekedar keyakinan, tetapi juga amalan. Amalan zahir, amalan lahiriah, dengan anggota tubuh yang nampak, demikian juga amalan batin, yaitu amalan qalbu. Dan kemudian faedah yang ketiga, ya, bahwa nafyul iman, ditiadakannya keimanan, tidak mesti menunjukkan keluar dari agama Islam. Ya, tidak mesti menunjukkan keluar dari agama Islam. Seperti disebutkan di dalam hadis ini, la yu'min. Ya kan, tidak beriman. Oh, berarti kafir. Oh, enggak mesti. Dilihat dulu bagaimana keterangannya. Keterangannya ini yang akan disebutkan mengeluarkan dari iman dan Islam atau tidak. Kalau ternyata tidak, oh, berarti maksudnya adalah imannya tidak sempurna. Tidak beriman, yakni tidak beriman dengan iman yang sempurna. Bukan berarti kafir. Ya, jadi enggak mesti menunjukkan kafirnya orang itu. Kemudian faedah yang keempat. Bahwa ya, iman yang jujur pasti akan nampak pengaruhnya, ya, pada diri seseorang. Ini iman yang jujur. Ya. Di antaranya adalah apa? Orang yang benar-benar jujur dan sempurna imannya, maka akan nampak dia sangat mencintai Rasulullah SAW. Lebih dia kedepankan cinta kepada beliau SAW dibandingkan kepada selain beliau. Nah. Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menyebutkan beberapa sebab kenapa Nabi Muhammad SAW itu harus menjadi orang yang paling kita cintai. Ya, ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah beliau itu adalah utusan Allah. Ini jelas, beliau adalah Rasulullah. Ya, manusia pilihan yang Allah pilih. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Maha mengetahui di mana dia akan meletakkan, akan memberikan kerisalah, kerasulan. Yani Allah memilih. Ternyata jatuh pilihannya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ya, manusia yang terbaik. Kemudian sebab yang kedua adalah disebabkan ya, usaha beliau dalam menyampaikan dakwah. Disebabkan dakwah beliau dan ibadah beliau. Ya. Disebabkan ibadah beliau dan dakwah beliau yang tidak tertandingi oleh satupun dari manusia yang lain. Sehingga kita mencintai beliau. Yang pertama tadi karena beliau adalah Rasulullah. Utusan Allah yang Allah pilih. Kemudian yang kedua adalah karena beliau memiliki amalan-amalan ibadah. Dan memiliki apa upaya-upaya dakwah yang sangat besar, luar biasa. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga adalah makarim al-akhlaq. Ya. Akhlak-akhlak luhur beliau. Akhlak-akhlak luhur yang dimiliki oleh beliau. Yang dengan itu beliau pantas untuk dicintai. Untuk sangat dicintai. Sebab yang keempat adalah beliau merupakan sebab ya, kita semua mendapatkan hidayah. Ya. Sebab kita semua mendapatkan hidayah. Ya. Ya Allah yang memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Tetapi sebabnya lewat siapa ini? Ya. Hidayah ini tersampaikan lewat mana? Ya, lewat Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau mendakwahkan, beliau menyampaikan kepada umat manusia dan seterusnya berlanjut sampai kita dengar, kita baca, kita ketahui dan alhamdulillah ya kita mendapatkan hidayah. Sebab terbesarnya adalah beliau. Sebab penghubung antara kita dengan Allah itu siapa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ilmu agama, dalam hal hidayah. Ya lewat mana? Lewat mimpi? Ya lewat wangsit? Ilham atau lewat syaitan, ya kan enggak. Ya, hidayah ini sampai kepada kita lewatnya melalui Nabi Muhammad SAW selaku Rasul yang menyampaikan. Nah, ini beberapa sebab mengapa beliau sangat pantas untuk menjadi orang yang paling kita cintai dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain, termasuk orang terdekat kita, anak dan orang tua kita. Nah, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan hadis yang berikutnya, walahuma anhu. Dan dalam hadis riwayat keduanya, yakni riwayat Al Bukhari dan Muslim, anhu memirah kembali kemana? Katakan di hu ini, ha, sebelumnya kemana? Ke Anas. Sama. Riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Walahuma anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun, ada tiga hal. Man kunna fihi," ya, ada tiga hal. Barang siapa ketiganya ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan merasakan dengan itu manisnya iman. Ya, rasa manis keimanan. Apa ketiga hal yang beliau maksud? Dia sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi. Ya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Daripada selain Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Ya. Mencintai seseorang, mencintai orang lain, ya, yang mana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ini apa? Mahabbah fillah. Ya. Mencintai orang lain, ya, bukan semata-mata apa namanya tabiat manusiawi, tapi memang dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idz anqadahu Allahu minhu. Dia benci kembali, ya, ke dalam kekafiran, kekufuran, setelah Allah selamatkan dia darinya, dari kekafiran itu, kama yakrahu an yulqa finnari, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka, an-nar. Naam. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, ya, dengan redaksi, la yajidu ahadun halawatal iman. Ya. Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai seterusnya, sampai akhir hadis ila akhiri. Jadi ada perbedaan redaksi di awalnya. Kalau tadi kan salatun, ada tiga hal. Barang siapa ada padanya, barang siapa, ya, ada padanya ketiga hal itu, maka dia akan merasakan manisnya iman. Tapi dalam riwayat yang lain, awal hadis ini dengan redaksi la yajidu ahadun halawatal iman, ya, seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai dan seterusnya, intinya sama. Nah, apa yang dimaksud dengan halawatul iman? Ya, manisnya iman yakni ma yajiduhu al-insan fi qalbih, apa yang dirasakan oleh seseorang di dalam hatinya. Dari rasa tumakninah, rasa tenang, tenteram, warrohah, walinsyurah, dan rasa lapang. Ya, dalam keimanannya. Sehingga halawah di sini, rasa manis di sini, bukan rasa manis di lidah. Ya, ya. Melainkan rasa manis, halawah qalbiyah, yang dirasakan dengan hati, di dalam qalbu. Ya. Berupa ketenangan, ketenteraman, ya, kelapangan, ya. Lawannya apa? Pahit. Berarti apa? Gundah, gelisah, tidak tenang, tidak tentram, hati penuh dengan kesempitan. Ya. Na'udzubillah. Nah, ada tiga hal kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ya, ada pada dirinya ketika hal tersebut, maka dia pasti akan merasakan dengan itu manisnya iman di dalam hatinya. Hal yang pertama adalah dia jadikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai, ya, pihak yang paling dia cintai dibandingkan dengan segala sesuatu selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mimma siwahuma ini memberikan makna yang luas cakupannya, semuanya. Semua segala sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Ya. Entah itu keluarga, orang tua, anak, istri, harta benda, bahkan nafs, diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Ya, semestinya kita korbankan, ya, demi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, oleh karena itu apa namanya, di dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wahai Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Wahai Rasulullah, benar-benar Anda ya lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Aku masih lebih mencintai diriku. Maksudnya begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya, sampai aku menjadi orang yang lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar kemudian ya mengubah rasa cinta itu dan mengatakan, fa innahu an wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya, sungguh sekarang ini demi Allah, Anda wahai Rasulullah benar-benar lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ya, rasa cinta Umar dia ubah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-an ya Umar. Nah, begitu sekarang wahai Umar. Ya. Ya, ini sekarang baru sempurna imanmu. Imanmu tepat. Ini menunjukkan bahwa apa? Anyakun Allah wa Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala sesuatu selainnya, apa? Termasuk diri kita sendiri. Ya. Dan ini juga membutuhkan pengorbanan. Ya, pembuktiannya berupa pengorbanan. Apa kita lebih mementingkan diri sendiri atau kita lebih mengedepankan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di sini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Nah, apa namanya? Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kenapa? Karena ya berkaitan dengan cinta kita kepada Allah. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena Allah mencintai beliau dan Allah mengangkat beliau sebagai rasul. Ya. Nah, jadi bukan artinya kita menyamakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal cinta, ya tidak. Tetap cinta yang terbesarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di sini diperangkan? Ya karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara bentuk atau di antara cabang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini perkara yang pertama. Memprioritaskan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam dalam hal mahabbah. Kemudian perkara yang kedua, di antara tiga hal, tiga syarat untuk merasakan manisnya iman adalah an yuhibbal mar'a, mencintai orang lain. Ya, tetapi bukan sembarang cinta. La yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia mencintai orang itu kecuali lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita namakan apa tadi? Mahabbah fillah. Ya. Mahabbah fillah, cinta karena Allah. Yani cinta kepada orang itu, ya, karena orang itu taat kepada Allah dan ya kita menduga Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang itu. Ya, memang kita tidak yakin ya orang itu dicintai oleh Allah atau tidak. Ya, kalau dia itu manusia biasa, ya kita kan enggak yakin. Karena itu perkara ghaib. Allah mencintainya atau tidak. Tetapi kita hanya menghukumi secara zahir, secara lahiriah dia adalah orang yang taat, orang yang soleh, ya, suka mengerjakan kewajiban, meninggalkan larangan, memperbanyak amalan-amalan sunnah dan seterusnya, ya, maka, ya, kita mencintai orang itu karena orang itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan kesolehannya. Nah, jadi bukan mencintai orang lain karena sebab-sebab yang lain, misalkan hubungan anak dengan bapak, atau hubungan saudara kekerabatan, atau apa, hubungan persahabatan, ya, atau mungkin hubungan apa, relasi bisnis dan semisalnya, bukan karena itu, tetapi karena memang lillahi ta'ala, mencintai orang itu karena taat, karena dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, wa an yakraha, dia benci ya, kembali menuju kekafiran, kembali ke dalam kekafiran. Nah, ini tergambarkan ya pada orang yang sebelumnya kafir kemudian berislam, ya kemudian apa, berislam. Nah, dan biasanya orang yang kafir ya, atau terkadang ya orang yang kafir ya, walaupun telah berislam, dia masih terbiasa dengan beberapa perkara yang kufur. Entah itu berupa keyakinan atau berupa perbuatan-perbuatan. Karena sudah saking biasanya sejak dulu, mungkin sejak kecil juga terbiasa dengan itu. Ya. Sehingga masih ada kemungkinan. Ya. Dan kemungkinannya ya enggak kecil, dia akan kembali ke pada kekafiran. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan memberitahukan di dalam hadis ini, ya, orang kafir yang kemudian masuk Islam, dia tidak akan merasakan keimanan kecuali dengan ya syarat-syarat ini. Di antaranya adalah dia benar-benar benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini gambaran ya, perumpamaan, sangat benci, sangat tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia tentunya kan gak suka dimasukkan ke dalam api. Ya, dibakar dengan api kan gak suka. Ya, seperti itu juga kebenciannya seandainya kembali kepada kekafiran. Nah. Jadi kalau orang yang baru bertaubat dari kekafiran tapi dalam hatinya masih kayaknya gak masalah juga sih kalau apa namanya statusnya non muslim lagi, jadi dia nggak begitu menghargai keislamannya, tidak begitu menghargai keimanannya, ya maka itu dia tidak merasakan manisnya iman. Wa fi riwayah, dan dalam sebuah riwayat yang lain, ini la yajidu ahadun halawatal iman, dengan redaksi seperti ini. Nah, tidak akan merasakan manisnya keimanan seorang pun hatta sampai dia atau sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala sesuatu selainnya dan seterusnya sampai akhir hadis. Nah, pertanyaannya kenapa penulis rahimahullah menyebutkan riwayat yang kedua ini dengan redaksi la yajidu ahadun halawatal iman? Jawabannya karena hadis ini lebih tegas. Ya, lebih tegas menunjukkan bahwa ya, seseorang itu tidak akan merasakan manisnya iman sampai ya terdapat pada dirinya ketika perkara tersebut. Karena kan tegas la yajid. Dia tidak akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Ya. Tapi kalau redaksi yang pertama tadi kan salatun man kunna fihi. Ya. Tiga hal barang siapa ya terdapat pada dirinya. Ya, ketiga hal tersebut maka dia akan merasakan manisnya iman. Ya memang terfahami berarti ya syaratnya ini, tapi kan enggak setegas riwayat yang kedua ini. La yajid, dia tidak akan mendapati. Dia tidak akan merasakan manisnya iman. Oleh karena itu disebutkan oleh penulis rahimahullah sebagai pengumat karena lebih tegas maknanya. Keterkaitan hadis ini dengan bab tentang mahabbah ini cukup jelas. Ya, di dalam hadis ini disebutkan keutamaan memprioritaskan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibandingkan dengan rasa cinta kepada selainnya. Ya, keutamaannya apa? Halawatul iman. Merasakan manisnya iman. Nah, ada beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis ini, di antaranya adalah yang pertama seperti tadi, ya, keutamaan ya mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian faedah yang kedua adalah keutamaan mencintai orang lain fillah, karena Allah. Ya. Nah, jadi jangan sebaliknya ya. Orang yang taat kan mestinya dicintai. Ya, orang yang taat kepada Allah mestinya dicintai. Jangan sebaliknya. Orang yang taat, orang yang soleh malah justru ya kita benci. kita musuhi. Ya bertolak belakang, yang semestinya dia cintai karena Allah, ya insya Allah mencintai orang itu, ini malah dibenci. Nah, kemudian faedah yang ketiga, ya, bahwa kaum mukminin itu sangat tulus dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, sangat tulus. Ya, saking tulusnya mereka memprioritaskan cinta kepada Allah. Dan menunjukkan ketulusan cinta mereka kepada Allah. Ya, tidak sekedar klaim pengakuan. Kemudian faedah yang keempat. Nah, barang siapa ya, nah, bersifat dengan ketika perangai ini terkumpul padanya ketika perangai ini, yaitu apa? Memprioritaskan cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa namanya? Mahabbah fillah, mencintai orang lain karena Allah. Kemudian apa? Sangat tidak suka kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya. Barang siapa terkumpul pada dirinya ketika perangai ini, berarti dia adalah orang yang lebih baik, lebih afdol, lebih utama daripada orang yang tidak seperti itu. Lebih baik. Ini diantara sebab ya kaum muslimin, kaum mukminin itu apa berbeda-beda derajatnya. Karena diantara mereka ada yang tidak memiliki sifat-sifat ini, di antara mereka ada yang memiliki sifat-sifat ini, maka itu lebih afdal, lebih tinggi derajatnya. Nah, kemudian faedah yang kelima, ya, disyariatkannya membenci kekufuran dan pelakunya, orang-orang kafir. Disyariatkan membenci kekufuran dan orang-orang kafir. Kenapa? Ya, karena disebutkan di akhir hadis bagaimana perangai yang ketiga, benci untuk kembali ya ke dalam kekafiran setelah Allah selamatkan dia darinya. Berarti harus membenci apa? Kekufuran. Dan demikian juga otomatis kalau kekufuran itu kita benci, ya secara otomatis pelakunya juga dibenci. Membenci para pelaku kekufuran itu orang-orang kafir. Membenci kekufuran dan orang-orang kafir itu adalah hal yang disyariatkan dan harus. Nah, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Tauhid. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alamin shawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.